Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimanallahu jami'an. Kembali kita lanjutkan prinsip-prinsip akidah lusunnah wal jama'ah. Poin yang ke-13 tentang wasilah. Wasilah atau sarana. Disebutkan bahwasanya wasilah-wasilah itu hukumnya sesuai dengan tujuannya, alias tiap sarana itu dihukumi sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, setiap wasilah yang menghantarkan kepada perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah, atau wasilah yang membuka pintu bid'ah dalam agama atau bersifat bid'ah dalam agama, maka keduanya harus dihentikan, harus dihalangi, tidak boleh dibiarkan. Sebagai contoh, di masa dahulu sifat mengultuskan orang-orang soleh itu diwujudkan dengan menggambar mereka atau membuat simbol-simbol mereka yang dikenal kemudian dengan istilah berhala. Oleh karena itu, mengabadikan gambar orang-orang saleh atau membuat replika mereka berupa patung adalah perbuatan yang diharamkan, karena itu bisa mengarah atau menjadi wasilah untuk mengultuskan mereka. Demikian juga apabila gambar-gambar orang saleh tersebut atau patung-patungnya itu diperlakukan secara terhormat, seperti ditempatkan di tempat yang tinggi, dipajang, maka ini akan lebih terlarang lagi daripada ketika gambar tersebut tidak ditempatkan di tempat-tempat yang terhormat, karena kesan pengultusannya akan jauh lebih kecil. Demikian juga ketika seseorang ingin melakukan ibadah, akan tetapi dia mengadakan atau melakukannya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, seperti misalnya mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu sebagai wirid, sebagai zikir dengan jumlah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya, dengan batasan jumlah tertentu atau pada waktu-waktu tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, atau di tempat-tempat tertentu yang juga tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengaitkan ritual ibadah tadi dengan alasan, dengan sebab-sebab tertentu yang juga tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah-ibadah tersebut menjadi wasilah untuk terbukanya pintu bid'ah dalam agama, sehingga ibadah itu dihukumi sebagai perbuatan bid'ah itu sendiri, walaupun pada dasarnya ritual tersebut tidak dilarang. Contoh, misalkan ada seseorang yang mengkhususkan bacaan tasbih 100 kali setiap hendak tidur, ya. Setiap hendak tidur dia mengkhususkan harus baca atau meyakini dianjurkannya membaca tasbih sebanyak 100 kali, tidak kurang tidak lebih. Kapan dibaca? Setiap hendak tidur. Alasannya apa? Dia menganggap bahwa zikir seperti ini bermanfaat atau dianjurkan bagi orang yang hendak tidur, akan menjadikan tidurnya semakin nyenyak, menghindarkannya dari godaan syaitan. Maka zikir atau bacaan tasbih ini menjadi wasilah untuk berbuat bid'ah, sehingga dia pun dihukumi sebagai perbuatan bid'ah, karena memang tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan bacaan tasbih bagi yang hendak tidur dalam bilangan 100 kali. Yang ada adalah dibaca sebanyak 33 kali kemudian diikuti dengan bacaan tahmid 33 kali kemudian ditutup dengan bacaan takbir 34 kali. Demikian pula ketika yang dikhususkan adalah tempatnya. Misal ada orang yang mengkhususkan bacaan tertentu ketika dia memasuki masjid. padahal tidak diajarkan oleh Nabi SAW kecuali sebatas Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abu barahmatik, atau dengan doa yang lain, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. Namun misalnya dia menambah bacaan tertentu seperti takbir 3 kali ya, atau tasbih 3 kali atau tahmid 3 kali baru dia masuk masjid, maka ini juga menjadi perbuatan yang hukumnya bid'ah dan tidak boleh dilegalkan, harus dihapus. Ya, karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan terkait dengan tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, statusnya dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah, sesuatu yang dianggap bid'ah menurut definisi syar'i, maka pasti dia merupakan kesesatan. Ya. Jangan sampai ada anggapan bahwa ada bid'ah yang tidak sesat alias bid'ah hasanah. Ini adalah anggapan yang keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Ini adalah penggalan dari hadis Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah secara syar'i, bid'ah dalam pengertian syar'i adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu akan menghantarkan pelakunya ke neraka. Oleh karena itu, seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Karena bid'ah itu bertentangan dengan sunnah. Sesuatu tidak mungkin dikatakan sebagai bid'ah namun dia dianggap sunnah. Apa yang telah dinyatakan sebagai bid'ah dan benar-benar bid'ah dalam kacamata syariat, maka dia adalah lawan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bid'ah sebagai lawannya dalam hadis yang sangat terkenal, hadisnya Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Kelak siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan banyak sekali perselisihan, perbedaan pendapat. "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Maka kewajiban kalian adalah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rashidin sepeninggalku. Lihat bagaimana Nabi menamakan ajaran beliau sebagai sunnah. Demikian pula yang diterapkan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidun juga dianggap sebagai bagian dari sunnah yang kita harus berpegang teguh dengannya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan waspadailah oleh kalian perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan, yang sebelumnya tidak dijumpai di zamanku, tidak sesuai dengan sunnahku. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru tadi dalam hal beragama, baik dari segi ideologi, dari segi ibadah, maupun yang semisalnya, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru-baru tadi dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Jadi, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rashidun, serta apa yang menjadi kesepakatan para salafus saleh, dan mereka senantiasa waspada terhadap segala bentuk hal-hal yang baru dalam agama, dalam memahami agama atau dalam mengamalkan agama, termasuk dalam memperjuangkan agama, yang itu tidak jarang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Oleh karena itu kita harus mewaspadai hal-hal seperti ini dan harus mengenal apa ciri-ciri sunnah Rasulullah dan apa ciri-ciri bid'ah. Ciri-ciri sunnah Rasulullah adalah dia memiliki dalil yang jelas. Sesuatu yang dianjurkan berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan hadis yang bisa divalidasi, yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, bukan berdasarkan hadis-hadis yang lemah apalagi hadis-hadis yang palsu, yang batil. Justru ciri khas daripada bid'ah adalah manakala dia tidak bersandar kepada hadis yang valid. Setiap bentuk peribadatan yang dasarnya hanyalah hadis-hadis yang lemah, maka ini adalah merupakan ciri khas bid'ah. Adapun ahlus sunnah tidak menandaskan ibadah mereka pada hadis-hadis yang lemah, apalagi yang batil tersebut. Kemudian ciri khas lain bid'ah adalah manakala suatu ibadah tadi sebab-sebab pewujudannya atau sebab-sebab keberadaannya telah ditemukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang menghalanginya untuk diwujudkan, akan tetapi tidak dilakukan di masa Nabi. Jadi setiap perbuatan yang sebabnya sudah ada di masa Nabi dan tidak ada penghalangnya namun tidak diwujudkan di masa beliau, maka ini merupakan bid'ah. Lain halnya dengan apa yang dikenal sebagai al-maslahah al-mursalah atau kemaslahatan yang bersifat tidak dibahas secara tegas. Tidak ada dalil yang menyuruhnya, tidak ada dalil pula yang melarangnya. Ciri khas daripada al-maslahah al-mursalah adalah penyebabnya belum ditemukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalaupun penyebabnya telah ditemukan di masa Rasulullah, maka ada sesuatu yang menghalanginya untuk diwujudkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun antara bid'ah dengan maslahat mursalah keduanya memiliki kemiripan, yakni sama-sama tidak dijumpai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada yang membedakan antara bid'ah dengan maslahat mursalah, yaitu pertama bahwa tidak ditemukannya maslahat mursalah adalah karena penyebabnya belum ada di masa Nabi, atau kalaupun penyebabnya sudah ada maka ada yang menghalanginya. Sebagai contoh adalah pembukuan Al-Quran, ya, penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini sebabnya belum ditemukan di masa Nabi SAW, belum ada. Karena apa? Karena Nabi masih hidup. Mereka tidak mengkhawatirkan Al-Quran itu akan dilupakan oleh umat karena orang yang kepadanya turun Al-Quran masih hidup. Mereka setiap saat bisa bertanya kepada Nabi SAW. Di samping itu, ada sesuatu yang menghalangi. Yakni karena Al-Quran belum tuntas turunnya. Masih ada ayat-ayat yang mungkin saja lafadznya itu dihapus di kemudian hari, atau hukumnya dihapus walaupun lafadznya tetap ada. Oleh karena itu tidak memungkinkan untuk ditulis. Demikian pula ada surat-surat yang belum lengkap turunnya. Sebagaimana kita ketahui, wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Tidak lengkap 1-5 ayat terakhir. Kemudian setelah itu turun penggalan surat Al-Muddathir, sebagian saja, tidak seluruhnya. Oleh karena itu tidak bisa dibukukan di masa Rasulullah SAW karena memang wahyu itu belum tuntas. Contoh lainnya adalah perkembangan ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu nahu, ilmu sharaf dan lain sebagainya. Tentunya ini semua tidak masuk kategori bid'ah karena belum ada sesuatu yang mengharuskan ilmu itu dirumuskan dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan bertambahnya populasi kaum muslimin dari kalangan non-Arab, maka mulailah ilmu tentang bahasa Arab itu perlu dirumuskan. Seiring dengan bertambahnya mata rantai periwayatan hadis, tidak hanya hadis itu diriwayatkan oleh sesama sahabat Nabi, namun juga mulai beralih ke generasi kedua, ketiga, dan seterusnya, maka mulailah diperlukan ilmu hadis untuk memverifikasi hadis. Demikian pula ilmu usul fikih, bagaimana kita memahami makna dan maksud dibalik dalil-dalil syar'i. Ini juga tidak diperlukan di masa Nabi, karena ketika ada sesuatu yang belum difahami, mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi SAW. Lain halnya dengan orang-orang yang hidup sepeninggal beliau, tentunya tidak akan mampu memahami maksud dari suatu dalil syar'i kecuali kalau dia menguasai ilmu usul fikih. Dengan demikian, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah, namun hakikatnya dia adalah masuk kategori al-maslahah al-mursalah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.